Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan uraian akidah para as-salaf dari keterangan al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan 3 pembahasan seputar keimanan, Al-Quran adalah kalamullah, dan terkait dengan pembahasan takdir. Ya, pada sore hari ini kita baca satu pembahasan, dan pembahasan yang tersisa insyaallah kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Pembahasan yang keempat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa para ulama dari guru-guru beliau tidak ada yang bersilam pendapat dalam keyakinan ini, itu terkait tentang masalah tidak mengafirkan seorang muslim. Iya. Menjatuhkan vonis kafir ini suatu hal yang riskan. Dan sangat banyak manusia tergelincir di dalam pembahasan ini. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan dari kesepakatan para ulama, dari guru-guru beliau yang jumlahnya lebih dari 1000 orang, bahwa mereka, kata Al-Bukhari, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bid-dambi. Dan mereka, para ulama itu, tidak pernah mengafirkan seorang pun dari ahlul kiblat, dari kaum muslimin yang mengerjakan sholat menghadap kiblat, bidzambi, lantaran suatu dosa. Maksudnya dosa di sini bukan dosa kesyirikan. Iya. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan ini dari keyakinan yang disepakati oleh para ulama salaf, bahwa mereka tidak mengafirkan siapapun dari ahlul kiblat, orang yang telah sah keislamannya, seorang yang telah syah sebagai seorang muslim, tidak ada yang mengeluarkannya dari keislaman kecuali hal yang jelas, dalil yang tegas. Iya. Karena itu para ulama tidak mengafirkan siapapun dari ahlul kiblat karena dia berbuat dosa. Maka di sini terdapat beberapa pembahasan. Saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, tidak mengafirkan ahlul kiblat karena dosa. Dan saya ingatkan bahwa mengafirkan seorang muslim tanpa menegakkan hujjah itu haram hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu man bri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alayhi." Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau memang benar seperti yang dia katakan, tidak mengapa. Tapi kalau tidak benar, maka kalimat itu akan kembali kepadanya. Jadi ini dari bahaya menjatuhkan vonis kafir. Iya, kepada seorang muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, yang tadi itu hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, dan di dalam hadits Thabit Ibn Dhahhak riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi." Siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka itu sama saja dengan membunuhnya. Iya. Karena itu kata Syaukani rahimahullah, ketahuilah bahwa menghukumi seorang muslim keluar dari keislaman atau masuk dalam kekafiran itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan keterangan yang bagaikan matahari di siang bolong. Harus dengan hujjah yang jelas. Iya. Kemudian pengafiran itu ditimbang dengan timbangan syariat, dan sembarang menimbangnya. Dan seorang berselisih dengan orang lain, dia jatuhkan vonis kafir. Dia berbeda pandangan dengan orang lain, kemudian dia kafirkan, dia halalkan darahnya. Ini bukan permasalahan ayam potong atau kambing sembelihan, tapi ini pembahasan darah seorang muslim yang diagungkan, dibesarkan di sisi Allah. Karena itu tidak boleh menjatuhkan vonis kafir kecuali dengan hujjah. Harus ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pengafiran itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh seorang mendahului Allah dan Rasulnya di dalam hal tersebut. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Kemudian di sini tatkala dikatakan bahwa walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahlil kiblat, mereka tidak mengafirkan siapapun dari ahlul kiblat bidambi, karena dosa, menunjukkan bahwa dari dosa ada yang mengeluarkan dari keislaman dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Kesyirikan itu membatalkan keislaman, tapi selain dari kesyirikan, dari dosa-dosa besar, itu tidak membatalkan keislaman. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena hal tersebut. Iya. Maka adanya penyebutan kata kafir tidak berarti dia kafir keluar dari Islam. Kadang mana yang diinginkan dengan kekufuran menunjukkan besarnya dosa. Dan itu yang dibahasakan oleh para ulama, kufrun duna kufrin, kekafiran ada tingkatan di bawah kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Karena itu kata para ulama, kekafiran ada dua macam. Ada kafir kufrun asgar, kafiran kecil, dan ada kufrun akbar, kekafiran besar. Kufrun asgar ini tidak mengeluarkan dari keislaman, dan kufrun akbar inilah yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Di antara dalil tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tapi selain kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan bahwa dosa besar tidak mengafirkan seorang yang melakukannya. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma." Apabila dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Kalau mukmin membunuh mukmin yang lainnya, dosa atau bukan? Dosa. Iya. Dan di dalam hadis Rasulullah telah bersabda, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Membunuhnya adalah kekafiran. Kekafiran apa yang dimaksud? Keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Sebab di ayat tadi, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Masih disebut saling berperang padahal saling membunuh. Masih disebut mukminin dari orang-orang yang beriman. Di antara dalil juga adalah hadis Abu Bakar riwayat Bukhari dan Muslim. "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim telah berjumpa membawa pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Ya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" "Ya Rasulullah, yang membunuh wajar masuk neraka. Tapi yang dibunuh kenapa dia bisa masuk neraka?" Kata Nabi, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sungguhnya yang terbunuh ini tadi, dia sudah semangat untuk membunuh kawannya. Ya, tapi takdir menentukan dia saja yang terbunuh. Dikata dia menang, dia membunuh. Kan begitu? Maka dua-duanya di dalam neraka. Dua-duanya diancam dalam neraka. Tapi apakah kafir? Jawabannya tidak. Sebab Nabi bahasakan, apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa kedua pedangnya, masih disebut muslim. Iya. Maka ini fikih di dalam memahami. Dan para ulama telah menegaskan bahwa ahlul kiblat itu tidak dikafirkan karena melakukan dosa besar. Ada hal-hal yang menyebabkan seorang itu kafir keluar dari agama. Ada pembatal-pembatal keislaman. Iya. Dan itu sifatnya tidak dihitung sebagai dosa besar, tapi dihitung sebagai kufriyat, hal-hal yang mengafirkan. Jelas ya? Tapi di sini untuk dosa besar tidak dikafirkan seorang dengan dosa besar. Kemudian di sini diterangkan bagaimana kedudukan ahlul kiblat, seorang muslim itu kedudukannya di sisi Allah. Iya. "Man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dhabihatana falahu ma lana walahu wa alaihi ma alaina." Siapa yang salat dengan salat kami, menghadap ke kiblat kami, memakan dari sembelihan kami, maka untuknya hak seperti untuk kami, dan kewajiban atasnya seperti kewajiban atas kami. Sama. Iya. Seorang muslim dijaga. "Al-muslimu 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya haram harta, darah, dan kehormatannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Sabda Nabi diucapkan di musim haji, di hari-hari yang agung. Kata beliau, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Harus dijaga. Sebagaimana terhormatnya hari ini, yaitu hari Arafah. Dan sebagian riwayat tanggal 10 diagungkan. Dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana terhormatnya negeri ini. Ini semuanya menunjukkan besarnya nilai seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Al-Bukhari menyebutkan dalil tidak kafirnya pelaku dosa besar. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, dosa kesyirikan tidak diampuni. Maksudnya apa tidak diampuni dosa kesyirikan? Tidak diampuni kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Iya. Tapi kalau seorang berbuat kesyirikan, kemudian dia bertobat darinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya, mengampuni dosa orang yang bertobat. Allah firman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku. Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi sekali lagi diperhatikan ayat ya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Itu artinya apa? Tidak diampuni. Tidak diampuni kalau dia belum bertobat sebelum meninggalnya. Iya. Dan Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki untuk selain kesyirikan. Jadi orang yang berbuat dosa besar, dia membunuh misalnya, minum khamar, berzina. Iya. Kemudian dia belum bertobat dari dosanya, lalu dia meninggal, maka orang yang seperti ini dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia diampuni. Kalau Allah berkehendak, dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi akhirnya pasti akan dimasukkan ke dalam sorga kalau dia memiliki tauhid. Kalau dia memiliki tauhid. Iya. Jadi inilah keyakinan yang dipegang oleh para imam ahli sunnah dari dulu hingga sekarang. Iya. Adapun kalau dia bertobat dari perbuatan zinanya, bertobat dari perbuatan meminum khamarnya, dan dia masih hidup, belum meninggal, dia bertobat, Allah terima tobatnya orang yang bertobat. Tapi ini ayat pembahasannya terkait dengan orang yang berbuat syirik, berbuat dosa, meninggal dan belum bertobat. Apa hukumnya? Kalau kesyirikan tidak diampuni. Selain kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan dari ayat ini dipetik oleh para ulama bahaya kesyirikan itu seluruhnya. Bukan cuma satu saja yang bahaya. Bukan cuma syirik akbar yang bahaya. Tapi syirik asgar juga berbahaya. Sebab syirik asgar walaupun tidak mengeluarkan dari keislaman, akan tetapi tidak diampuni, tetap diperhitungkan pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan besarnya bahaya kesyirikan tersebut. Iya. Dan berbicara tentang bahaya kesyirikan adalah hal yang diuraikan di banyak tempat dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan bahwa kesyirikan itu adalah hal yang menghancurkan dosa. Kesyirikan itu adalah sebab hilangnya keamanan. Kesyirikan itu sebab kesesatan. Kesyirikan itu sebab kehancuran dan kebinasaan. Kesyirikan itu sebab seorang kekal dalam neraka. Syirik akbar ya. Kesyirikan itu adalah hal yang menghapuskan amalan. Dari bahaya kesyirikan itu, kesyirikan adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Dan dari bahaya kesyirikan, sebab ia dikuasai oleh syaitan. Iya. Dan dari bahaya kesyirikan itu adalah sebab yang menghalalkan harta dan darah. dan banyak lagi dari bahaya-bahaya kesyirikan tersebut. Baik, ini satu pembahasannya terkait dengan keyakinan tidak boleh mengafirkan seorang muslim. Ya, masih tersisa 5 atau 6 pembahasan lain. Insyaallah taala kita selesaikan nanti setelah sholat maghrib. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.